Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitab fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairu hadith hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan akhwat jemaah Masjid Imam Ahmad hambal yang rahmati Allah, di mana kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kita bahas setiap bulannya, mungkin disebarkan tentang puasa ya. Tapi tadi setelah dipertimbangkan, barangkali kajian puasa sudah banyak dibahas oleh para asatis-asatis. Tapi sebetulnya ada pembahasan yaitu tentang hikmah atau rahasia faedah dari puasa juga bagus kita bahas. Terserah antum mau membahas tentang puasa atau kita lanjutkan, yaitu membahas tentang kesan dan pesan ibadah puasa kepada keimanan dan akhlak seorang muslim. Antum bahas maunya yang mana? Karena Pak Bakhtiar sudah terlanjur mengumumkan bahwa itu kalau saya enggak salah membahas tentang puasa. Bahas tentang puasa apa tentang melanjutkan pelajaran? Hah? Anak ngikut aja, hah? Hah? Tentang puasa tadi. Kalau begitu enggak jadi saya buka bukunya. Baik. Sebagaimana kita ketahui, ibadah puasa tidak hanya disyariatkan atau diperintahkan kepada umat Nabi Muhammad secara khusus. Tapi Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada setiap umat. Tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad saja. Taib. Sebenarnya yang memang Allah tegaskan dalam firman surah Al-Baqarah yang berbunyi apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum. Dalam ayat ini ada berapa pembahasan? Pertama adalah bahwa ajaran para nabi itu dalam usul-usul ibadat yang juga pernah kita sebutkan, ada usul i'tiqad, ada usul ibadat, ada usul akhlak, itu semuanya sama. Cuman kedetailannya, rinciannya memang beda-beda. Seperti umpamanya waktu berpuasa, lama berpuasa, jumlah hari berpuasa, ya beda. Tapi yang namanya syariat berpuasa itu diwajibkan kepada setiap umat. Contoh kalau di syariat Nabi Musa umpamanya berpuasa itu ya kalau orang itu di ketiduran saat berbuka dia, nah kalau bangun dia atau setelah berbuka dia tidur, bangun lagi itu enggak boleh dia makan lagi. Mesti dia nyambung. Nah. Kemudian jumlah berpuasanya juga berbeda-beda. Gitu, waktunya dan seterusnya. Tetapi itu menunjukkan bahwa kita katakan dalam agama Allah ada namanya usul itikad dan usul ibadah, itu semua wajib haji, kemudian pemanya sholat wajib kepada semua umat. Ya, berpuasa, berinfak, ya, rukun Islam yang lima itulah. Kemudian rukun iman yang enam juga begitu. Kemudian kalau akhlak juga begitu, umpamanya akhlak kepada orang tua, semua nabi itu mengajarkan agar umatnya apa? Birrul walid. Birrul walidain. Coba lihat nasihat Luqman. Semua para nabi itu mengajak kepada usul akhlak, baik kepada tetangga, itu semua nabi. Itu namanya usul-usul akhlak. Kenapa kita jelaskan ini? Agar kita tahu, karena sekarang ini ada semacam orang berusaha mengaburkan. Tidak ada bedanya antara ajaran Islam dan agama lain. Karena di agama lain juga ada sholat, ada puasa, semacamnya. Memang benar ada kesamaan dalam usul-usul, tapi inti perbedaannya di sisi mana? Inti perbedaan dari sisi tauhidnya, di mana agama-agama yang terlalu telah apa? Telah diselewengkan, telah dirubah-rubah oleh pemeluknya, terutama dalam poin apa? Akidah. Jadi kalau umpamanya didapatkan dalam agama lain, umpamanya di dalam agama Hindu ada dalam bahas tata bahasa molimo ya, itu membunuh, minum khamar, ya kan, berzina, kalau nggak salah ada lima, itu diharamkan. Itu ada memang, semua agama mengharamkan khamar, semua agama. Pembunuhan dalam semua agama itu, semua namanya nabi itu haram pembunuhan. Itu namanya usul muamalat. Riba dalam semua syariat haramkan. Nah, pembagian kedua di sini yang ingin kita jelaskan, maka ketika umpamanya ada orang menyebutkan hal agama lain juga dilarang ini, ya betul, tetapi asalnya akidahnya berbeda. Yang kedua adalah bahwa penerapan syariat Islam itu sebetulnya tidak bertentangan dengan ajaran agama lain, karena agama lain itu pun mengharamkan zina, mengharamkan riba, mengharamkan pembunuhan. Makanya ketika Rasulullah SAW datang seseorang Yahudi di Madinah yang melakukan pembunuhan, yang sebab turunnya ayat rajam itu, ditanya Rasulullah, bagaimana kalian dapatkan hukumnya dalam Taurat kalau ada orang yang berzina, afwan, berzina bukan bunuh orang, ya? Kata mereka, kami, dia nyembunyikan ini, bohong dia. Kami adalah, kami suruh menunggangi himar, kemudian dibawa keliling kampung, lalu disorakkan, inilah balasan, dan dipukul dengan sendal. Balas orang berzina. Kata Rasulullah SAW, tolong bawa Taurat itu ke sini. Bawa Taurat ke sini, lalu ketika dibawa Abdullah bin Salam, ada di situ sudah masuk Islam. Nah, orang Yahudi meletakkan tangannya di atas ayat Taurat yang menciri mentara basuh dirajam, bawa hadirajam. Maka kata Abdullah bin Salam, "Ifa, isba'ak, angkat itu jarimu." Di situ ada ayat tentang rajam. Jadi intinya penerapan pidana, hukum pidana Islam itu sebetulnya ya tidak bertentangan dengan ajaran agama lain sebetulnya, karena semua agama itu sepakat dalam masalah-masalah seperti itu. Sepakat itu. Kecuali agama-agama yang telah dirubah-rubah oleh pemeluk, seperti umpamanya agama Nasrani yang menghalalkan babi dan minum khamar, ya, itu telah dirubah oleh pemeluknya. Asalnya khamar itu haram, ya, babi itu haram dalam agama mereka. Yang merubahnya adalah yaitu namanya Syaul, Paulus pertama yang berteman dengan yaitu Barnaba, yaitu murid dari, ada mengatakan dia salah seorang Hawari, ada mengatakan murid dari Hawari, sahabat-sahabat Nabi Isa. Jadi yang merusak ajaran agama Nasrani itu ada namanya, yang disebut dengan Risalah Paulus itu ya. Yang pertama, Syaul. Tapi yang kita ini sedikit ya, apa nama wawasan tentang syariat para anbiya itu. Yang ingin kita tegaskan di sini adalah kenapa Allah itu mensyariatkan syariat puasa kepada setiap umat. Nah, ketika kita mencoba menggali hikmah dan menghayatinya, bahwa peran puasa di dalam membentuk karakter seseorang itu langsung masuk langsung kepada pribadinya, artinya istilah orang sekarang ya praktek langsung, bukan hanya sekadar perintah dari ayat-ayat, tapi ada penerapan nilai-nilai yang secara praktis langsung terasa saat berpuasa. Nah, ini yang kita bahas, ada nilai-nilai praktis yang langsung kita rasakan saat berpuasa. Maka kita bertanya, selama ini kita berpuasa, mungkin antara kita ada yang sudah 20 kali ya. Pamannya contoh, kalau kita ambil saja, kita mulai berpuasa di umur 15 tahun, pamannya balik umur balik ya. Yang berumur 45 tahun sudah berapa kali dia berpuasa? Minimal 30 kali. 30 kali berpuasa. Nah, apalagi yang sudah lebih umurnya. Kita bertanya, apa sih selama ini setiap Ramadan yang kita lalui, pelajaran, hikmah, pesan, kesan yang pernah kita raih setelah Ramadan atau saat berpuasa, pernah kita menghayati apa enggak? Nah, ini kita pertanyakan. Karena tadi tujuannya apa? La'allakum. Nah, pernah enggak kita merasakan nilai-nilai takwa itu dapat kita raih? Dan bagaimana cara meraihnya? Maka disinilah pentingnya ilmu. Ketika sebuah ibadah dilakukan dengan ilmu, maka proses ibadah itu kita lakukan, dia menanamkan nilai-nilai yang berbeda dari orang lain memang. Oleh sebab itu, maka Rasulullah SAW menyebutkan, fadlul alim alal abid, kafadli ala annakum. Keutamaan orang alim, dibanding dengan orang ahli ibadah yang tanpa berilmu, orang alim yang beribadah, bukan alim tanpa ibadah ya, yaitu sebagaimana keutamaannya, keimanannya, kekuatannya, kelebihannya itu bagaikan aku dengan orang paling rendah iman antara kalian. Dalam hadis lain, kafadul qamari ala sa'il kawaqib, bagaimana keutamaan bulan purnama dibanding bintang-bintang yang lainnya. Artinya apa di sini? Bila ibadah itu dilakukan dengan penuh penghayatan dan ilmu yang dalam, maka dia akan membentuk karakter yang benar, akan membawa sebuah pesan, dan bahkan setiap melaksanakan ibadah, maka dia akan meningkat nilai imannya. Betul. Tapi bila dilaksanakan dengan apa? Ilmu. Kalau kita tidak laksanakan dengan ilmu, maka kita dalam bahasa Minangnya itu adalah onong ai onong dada. Ikutan-ikutan saja. Puasa masuk Ramadan, kita puasa nah lapar dan haus. Habis Ramadan sudah selesai, begitu saja. Rutinitas tanpa ada makna, tanpa ada kesan, tanpa ada kenangan yang dapat kita ambil, yang dapat kita hayati, yang dapat kita raih setelah perginya Ramadan. Kalau kita gambarkan ini Ramadan ini datang orang bawa, ya ibaratkan ya, membawa banyak hadiah. Membawa banyak keutamaan, keberkahan. Namun kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, apa yang kamu raih dari Ramadan tahun ini? Hadiahnya mana yang kamu ambil? Nah, kalau seandainya kita berusaha menghayati, mengamati ibadah puasa, sungguh di sana banyak sekali makna-makna, kesan-kesan, pesan-pesan religi yang dapat kita hayati. Rupanya ibadah puasa ini membentuk karakter pribadi muslim yang luar biasa. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita bahas. Karakter pertama yang ditanamkan oleh ibadah puasa kepada pribadi setiap muslim itu adalah menanamkan pribadi mukhlisin, orang yang ikhlas dalam beribadah. Puasa adalah rahasia antara hamba dengan Allah. Ada enggak orang yang tahu bisa kita berpuasa kalau kita enggak kasih tahu orang? Bisa enggak beria dengan puasa? Kalau orang ria dalam puasa, ketahuan banget dia ria. Pamannya dia, saya lagi puasa nih. Wah, ya udah ketahuan banget kan rianya kan? Tapi sholat kan tanpa ngomong, tanpa apa kelihatan ya kan? Tapi kalau puasa tanpa diberitahu oleh orang berpuasa, tahu enggak orang dia berpuasa? Tidak, rahasia. Maka ketika kita itu berpuasa, kita hanya tahu yang tahu kita berpuasa hanya kita dan Allah. Jadi mendidik pribadi kita ketika beribadah, dan setiap ibadah hendaknya kita itu memiliki nilai-nilai yang kita beribadah puasa dalam ibadah yang lain, memiliki keikhlasan yang tinggi. Karena sulit, dan dalam ibadah puasa jarang-jarang terjadi kesyirikan. Enggak ada orang berpuasa untuk berbahala, tapi kalau orang ngasih makanan, ngantar sesajian, ada. Ya kan? Bentuk-bentuk kesyirikan lain banyak dalam ibadah-ibadah lain. Mungkin sujud bisa keberbahala dan semacam. Tapi puasa, kalaupun dikatakan ada ya jarang mungkin. Enggak ada orang berpuasa untuk berbahala. ya. Nah, kemudian puasa tadi apa? Menanamkan ikhlas ke dalam diri setiap muslim. Maka selama 30 hari di bulan Ramadan itu kita dididik agar kita hendaknya dalam setiap ibadah kita itu yang tahu itu hanyalah kita dan Allah. Karena sebenarnya ibadah puasa tadi yang tahu hanya kita. Boleh saja orang aku puasa tapi dia makan di rumah, kan bisa aja. Ya kan? Yang memastikan itu benar dia itu berpuasa siapa? Hanyalah dirinya dan itu nilai pertama. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kullu amal ibni Adam lah." Setiap amal-amal ibadah anak Adam itu untuk dia. Wal hasanatu bi asyri amsalih. Di mana setiap amal baik kan, kebaikan itu dilipat gandakan pahala menjadi 10 kali lipat, ila sabi'i mi'adifin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Kenapa puasa itu? Fa innahu li, kata Allah, itu spesial untukku. Wa ana ajzi bih, akulah akan membalasinya. Bukankah ibadah salat juga Allah yang balasi? Zakat. Bukankah semua amal kita Allah yang balasi? Kok dikatakan ibadah puasa Allah yang balasi? Apa maksudnya di situ? Maksudnya ibadah puasa akan dibalasi dengan pahala yang spesial. Tidak seperti ibadah-ibadah lain yang ada lipatan pahala. Kalau ini enggak punya lipatan lagi. Berarti balasannya besar. Kenapa dikatakan balasannya besar dari ibadah lain? Karena yang membalas itu maha kaya. Maha pemurah, maha penyayang. Baik, kalau ada ini bos nih. Kita biasanya digaji setiap minggu oleh dia 750.000. Lalu di minggu satu minggu dia bilang, pokoknya gajimu minggu ini gak perlu kamu pikirkan, gak perlu dihitung. Itu kira-kira dia ngasih lebih atau kurang? Lebih, karena dia bos yang baik. Contohnya kita bukan berfirmankan Allah, tapi di dalam sisi pergaulan manusia sajalah. Orang ini kaya raya, orangnya baik, umpamanya kan. Kemudian biasanya setiap minggu itu kita dikasih gaji tertentu oleh dia, ya kan? 750.000 atau berapa. Tapi katanya untuk bulan Ramadan ini katanya kamu kerja tak perlu kamu pikirkan hitungan dan tanpa ada patokan gaji bagimu. Tanpa ada patokan gaji bagimu. Tidak akan pernah terbayang bahwa gaji itu kan lebih kurang di hari-hari dia. Pasti dia akan balasi lebih istimewa. Maka Allah katakan, karena kenapa Allah balasi ibadah puasa itu dengan nilai balasan yang istimewa khusus dari si Allah saja? Kenapa? Karena nilai keikhlasannya tinggi. Maka oleh sebab itu bila boleh jadi kita dalam sebuah amalan sama-sama mengerjakan amal tapi pahalanya beda, yang membedakan apa? Niat dan keikhlasan itu. Makanya sebagian salaf mengatakan, rubba amalin saghirin yukabbiruhu niyyah. Betapa banyaknya amalan sedikit tapi pahalanya gede. Ah. Yang membuat pahala gede itu apa? Yukabbiruhu niyyah adalah niat keikhlasannya tadi. Wa rubba amalin katsir au amalun kabir tusaghiruhu niyyah. Betapa banyaknya orang melakukan amal besar, amal banyak tapi nilainya kecil. Gara-gara apa? Niat. Gara-gara niat. Maka di sini salah satu pesan dan kesan hikmah pendidikan, ya, karakter yang diberikan oleh ibadah puasa adalah menanamkan nilai-nilai ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas dalam ibadah puasa, kenapa dalam ibadah lain tidak? Maka dididiklah kita selama satu bulan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memiliki karakter mukhlis. Gimana maksudnya mukhlis itu, Ustaz? Nah, yaitu beribadah berharap balasan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. bagaimana kalau bercampur dalam niat Ustaz? Ada keuntungan duniawi. Dan ini pernah kita bahas ini. Kalau ada orang bertujuan untuk berpuasa itu untuk kesehatan, di samping juga ingin pahala, gimana tuh? Pernah kita bahas dalam pelajaran kita. Tujuan seseorang mengamal dengan amal soleh, tapi harapannya balas duniawi, qiyamul lail agar rezekinya murah dan seterusnya. Dan ini dikategorikan oleh para ulama bagian dari syirkun asghar, beramal soleh dengan harapan balas duniawi. Harus dibedakan antara niat ketika beramal dan ketika berdoa. Nah, ini yang oh kan juga Allah nyuruh kita minta, Ustaz, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan kita disuruh minta itu kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Iya, berdoa boleh, tapi kalau tujuan meminta pahala amal hanya kepada Allah. Apakah Allah beri kita dunia akhirat, pahala yang terserah, itu Allah yang beri. Maka dalam bertujuan, dalam beramal soleh itu jangan diharapkan pahala duniawi. Nah, oleh sebab itu, maka kita dalam niat beramal hanya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam berdoa boleh meminta kebahagiaan dunia dan akhirat. Beda ya antara niat beramal dengan berdoa. Harus dibedakan. Dan ini sudah pernah kita bahas ini dalam pelajaran kita di kitab ini, yaitu bahwa di antara bagian syirik itu adalah berharap dalam amal soleh mendapat kesenangan duniawi. Wa minnas may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagai manusia ada meminta, ya Allah beri aku kebaikan, dia tidak minta kebaikan akhirat dan dia tidak mendapat bagian apa-apa di akhir. Nah, baik. Itu pesan pertama. Kesan ataupun apa tadi? Nah, pendidikan karakter yang langsung diberikan oleh Pak. Kan selama ini kan kita baru dengar apa ya? Ayat hadis tentang wajibnya apa? Untuk tapi ibadah puasa tadi apa yang kita katakan? Langsung apa? Langsung apa? Praktek. Bukannya sekedar anjuran ayat dan hadis-hadis, tapi langsung dalam bentuk perbuatan. Praktek langsung. Ya, bagaimana menanamkan nilai ikhlas dalam ibadah? Maka ibadah puasa itu memiliki ya cara dalam membentuk karakter yang beda dari ibadah yang lain, benar. Baik. Yang kedua, di antara hikmah ataupun pesan dan kesan religi dari ibadah puasa itu adalah mengangkat derajat muslim menjadi muhsin. Maksudnya apa itu, Ustaz? Mengangkat derajat kita, karena dalam Islam itu tingkatan dalam cara beragama itu ada berapa? 3. Muslim, mukmin, muhsin. Sebenarnya terdapat dalam hadis Jibril. Nah, di dalam ibadah puasa ini betul-betul meningkatkan kita pada tingkat muttaqin yang paling tinggi tingkatnya, itu muhsin. Apa itu muhsin? Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil ihsan, tolong beritahu aku tentang ihsan. Apa jawab Rasulullah SAW? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, jika engkau tidak mampu mencapai tingkat seakan-akan melihat, bukan melihat Allah, mendapat posisi itu, fa'innahu yaraka. Yang dimana engkau ketika beribadah itu, kalau enggak mampu sampai pada tingkat seakan-akan melihat Allah, yakin saat beribadah itu engkau selalu dilihat Allah. Sekarang saya tanya, ibadah puasa gimana? Merasa enggak selalu dilihat Allah? Kalau kita sedang berpuasa, merasa enggak? Sehingga kita, walaupun enggak ada orang, enggak ada siapa-siapa, kita enggak mau melakukan hal-hal yang akan merusak ibadah puasa. Ya, enggak ada CCTV, enggak ada apa-apa, semua kita tetap yang merasa lalu selalu diawasi siapa? mamanya mandi di kamar mandi pun, ketika gosok gigi pun, ya kan? Hati-hati kan? Gak ada yang bawa umpamanya air minum kamar mandi. Merasa gak selalu diawasi Allah? Kadang-kadang mencokel gigi aja sedikit ada darah, malah ketakutan gitu ya. Jangan-jangan merusak nilai puasa, kan gitu ya? Coba bayangkan, terasa gak? Dalam suasana puasa, kita merasa selalu diawasi Allah, terasa gak itu? Merasakan gak? Beda kan suasananya kita ibadah puasa dengan ibadah lain-lainnya itu, gimana rasa kedekatan kita, merasa pengawasan Allah pada kita, mana yang lebih tinggi? Saat kapan? Saat berpuasa. Semua kita mesti merasakan itu. Terasa selalu diawasi Allah, sehingga kita hati-hati tidak mau melakukan hal-hal yang akan merusak atau mengurangi pahala puasa kita, kan? Ganti sekali kita. Nah, ini namanya tingkat merasa diawasi Allah, tingkat apa namanya? Ihsan. Seandainya merasa diawasi Allah ini tidak hanya saat puasa saja, tapi bertahan sampai datang lagi Ramadan yang berikutnya, kira-kira kondisi masyarakat kita gimana? Tidak ada orang yang suka nipu, tidak ada seorang orang suka berbuat kecurangan, ya, berbuat bermacam hal-hal yang diharamkan Allah, tidak ada orang berbuat kejahatan sembunyi-sembunyi dan bagaimanapun, karena dia itu merasa selalu diawasi. Apakah Allah itu mengawasi kita saat puasa atau setiap saat? Loh, kenapa berbeda kondisi kita? Sekarang saya tanya lagi, mana lebih kuat rasa pengawasan Allah saat siang Ramadan dibanding di malam Ramadan? Nah, kenapa? Apakah malam hari Allah tidak ngawasi lagi? Nah, ini tadi rahasia ibadah puasa itu mendidik kita untuk selalu merasa diawasi Allah. Tidak hanya di siang Ramadan, tapi kita harus mengakui Allah itu mengawasi kita dalam setiap saat, kapan, dan dimanapun kita berada. Maka selama 30 hari kita dididik untuk menanamkan nilai apa itu? Pengawasan Allah. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah selalu bersama kita dengan pengawasannya dimanapun kita berada. Tidak satu pun tersembunyi. Bagaimana saat berpuasa, perasaan ini benar-benar muncul sangat jelas dalam diri kita. Betul enggak? Tapi kenapa? Jangankan setelah perakatnya Ramadan, malah pindah malam siang saja sudah berbeda kondisi iman kita. Kalau seandainya kondisi iman kita seperti siang Ramadan ini dalam setiap hari-hari kehidupan kita, subhanallah. Nah, pernah gak menghayati puasa Ramadan seperti itu? Pernah gak bicara sama diri sendiri ini? Kenapa ya saat berpuasa itu saya selalu merasa diawasi? Kenapa setelah malam hari atau setelah Ramadan tidak hilang itu perasaan itu? Apakah Allah tidak mengawasi lagi di luar Ramadan? Bukan begitu. Nah, yang diinginkan nilai takwa yang disebutkan dalam ayat Al-Baqarah tadi itu adalah agar nilai ini dipertahankan. Selama 30 hari kita dididik untuk merasakan dan menanamkan nilai-nilai apa? Ihsan tadi. Merasa selalu dimuraqabah, diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ini pendidikan langsung. Pendidikanlah mungkin kita bertanya, bagaimana maksud dari serasa kata-kata ihsan yang tanya ke Jibril itu Ustaz, yang sekarang dirasakan, yaitu merasa bagaimana selalu diawasi Allah. Seandainya lah kaum muslimin benar-benar menghayati puasa ini dan meraih nilai-nilai puasa itu, subhanallah, benar-benar pendidikan Ramadan itu akan melihat perubahan yang drastis dalam kehidupan kaum muslimin secara total. Kemungkaran, perzinaan, kedustaan, penyimpangan, dan segala macam, kalaupun tidak dibisarkan, dikatakan akan hapus, tapi akan sangat berkurang secara drastis dalam kehidupan kita. Nah ini yang jarang-jarang dihayati oleh kita. Bahkan jarang-jarang dibahas di dalam pelajaran-pelajaran selama bulan Ramadan. Gimana kita bisa menghayati? Nah itu tadi pertama mukadimah kita katakan. Mampunya kita menghayati ibadah-ibadah itu ditupang oleh ilmu. Mampu kita menghayati, mampu kita mentadaburi ibadah-ibadah itu, ilmu berbicara kepada kita. Ilmu itu mengajak kita berdialog dalam menghayati ibadah itu. Di sini pentingnya belajar ilmu agama itu. Maka tadi kita katakan ibadahnya orang alim itu memang beribadah berbeda dengan ibadahnya orang yang tidak berilmu, yang tadi kita sebutkan hadisnya di awal. Saat beda-beda. Berbeda sekali. Karena saat dia menunaikan itu, dia bukan hanya bermodal kewajiban puasa saja, tapi dia ditopang oleh ilmunya untuk menerapkan ilmu-ilmu lain dan dikombinasikan kata orang dengan ibadah puasa. Nah, itu kombinasi antara ibadah apa? Antara akidah dengan ibadah puasa. Selalu merasa di apa? Dilihat, diawasi, didengar Allah. Nah ini yang harus kita raih. Hendaknya jangan sampai hilang ini. Nilai merasa selalu diawasi Allah di siang Ramadan. Dan demikian pula hendaknya kita dapat pertahankan di malam Ramadan. Dan sampai datang Ramadan berikutnya pun nilai-nilai itu hendaknya kita pertahankan. Diwajibkannya Ramadan setiap tahun. Karena apabila biasanya berjalannya waktu, perasaan-perasaan seperti tadi, rasa ikhlas mulai kendor, rasa pengawasan Allah masih berkurang, datang lagi lah Ramadan untuk memperbarui nilai-nilai keikhlasan kita, nilai-nilai merasa diawasi Allah, datang lagi Ramadan untuk memperbarui iman kita. Memang beda pendidikan Ramadan itu. Maka kata Allah tadi la'alakum tattaqun, itu betul jelas itu. Ada makna di sana yang membentuk karakter. Tapi kenapa nilai Ramadan-Ramadan ini tidak bisa membentuk karakter kaum muslimin? Karena tadi itu, dalam berpuasa kita hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tidak berusaha apa sih nilai-nilai dari penghayatan ibadah puasa itu. Yang mungkin saya kenang selalu, walaupun Ramadan telah berlalu, nilai-nilai itu tetap terlihat pada diri kita dan tetap terkenang dalam diri kita. Baik, itu yang berapa? Kedua. Yang ketiga, Ramadan membentuk pribadi muslim syakir, hamba yang selalu bersyukur. Gimana itu? Gimana bisa mendapatkan nilai itu? Kok bisa Ramadan ibadah puasa itu membentuk orang bersyukur? Kenapa? Nah, pernah gak kita menghayati Allah hanya melarang kita makan, minum berapa waktunya? 6 jam atau 7 jam ya? Berapa? 12 atau 13 jam. 12 atau 13 jam. Taib. Hanya beberapa jam saja nikmat Allah dikurangi ataupun hanya dibatasi penggunaannya oleh Allah pada kita, gimana kita merasakan? Susah, letih, ya, lemah, ya kan? Pernah enggak bertanya, bagaimana kalau seandainya kehausan dan kelaparan itu bukan hanya 12 jam dan 13 jam, tapi 13 minggu atau 13 hari atau mungkin 13 tahun, kuat gak kita? Maka dari itu kita sadar betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Dimana sebelum Ramadan, di luar Ramadan, kita memakan, menikmati, ya, mempergunakan nikmat Allah tanpa ada pernah berhitung, tanpa ada pernah dihinggakan. Minum apa saja, makan apa saja, Berbagai macam ribuan nikmat kita manfaatkan, kita rasakan. Hanya diatur saja, dijarangkan saja penggunaan sedikit, kita berapa lemahnya. Coba lihat nikmat Allah. Jangankan bergalon-galon air, hanya seteguk air saat berbuka masuk ke kerongkongan kita, bagaimana penilaian kita terhadap air itu? Yang dimana di luar Ramadan selama ini kita tidak pernah ingat nikmat air. Baru nikmat air saja kita bicara itu. Seteguk air saja menghilangkan dahaga yang luar biasa. Hanya seteguk air. Coba bayangkan nikmat Allah itu. Ini berapa kita minum air setiap hari di luar Ramadan? Berliter-liter. Yang mana kita lupa untuk bersyukur. Maka ketika saat berbuka itu mengingatkan kita tentang betapa besarnya dan banyaknya nikmat Allah kepada kita. Nah, pernah enggak ingat itu saat berbuka itu? Ya Allah, betapa besarnya nikmat Allah walau hanya seteguk air. Coba bayangkan dengan orang-orang yang kekeringan seperti di Somalia sana, di Sudan sana, di mengalami kekeringan. Mereka untuk mendapatkan air itu berjalan satu hari penuh ke daerah lain, dan bahkan mungkin ya mereka harus menampung air hujan itu dengan segala bejana-bejana mereka yang datangnya mungkin sekali 3 bulan, sekali 6 bulan. Toh kita di Indonesia ini diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak terhingga. Namun kemana rasa syukur kita? Nikmat yang luar biasa. Di luar-luar Ramadan kita makan, kita minum bermacam bentuk jus, bentuk-bentuk apa namanya, sirup, segala macamnya. Kita lupa bersyukur. Maka di saat berbuka itu menyadarkan diri setiap muslim, ya, walaupun sekecil apapun nikmat Allah itu yang dapat kita rasakan, kita, diberikan Allah pada kita, tapi tetap dirasakan sebuah nikmat yang sangat besar. Hendaknya kita merasakan bersyukur kepada Allah. Coba bayangkan. Sehari penuh kita tidak bisa minum. Ketika hanya seteguk air saja lewat di kerongkongan kita. Subhanallah. Rasa kembali semua tenaga. Ya. Kulit-kulit yang tadi terasa kendor sekarang menjadi kembali segar. Subhanallah. Kemudian kita makan, kemudian apalagi, dan bahkan nikmat Allah di Ramadan ini lebih apa namanya? Lebih nampak ya. Di mana waktu di siang hari itu ya, ibu-ibu belanja ataupun buat masak sendiri ya, bermacam-macam bentuk kayaknya mau dimakan semua. Yang gorengnya 3 macam lah. Kemudian apa namanya ini yang sirupnya, yang apalagi jusnya. Sambalnya macam-macam, gulainya. Terus saat berbuka itu baru 5 suap, 3 suap sudah. Maka Allah katakan, yang selama ini kita lupa menilai nikmat Allah yang kita makan tanpa ada hinggaan, minum tanpa ada hinggaan. Mengingatkan nikmat-nikmat Allah yang kita nikmat itu di bulan Ramadan ini, coba kamu lihat. Hanya 13 jam maksimal kamu diundur mempergunakannya, membuat kamu sudah tidak kuat. Kenapa kita tidak bersyukur? Kalau Allah sebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Nah, meminta pribadi yang bersyukur. Jika kalian mau bersyukur, Allah janji menambah. Dan sebaliknya, jika kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah itu, Allah akan berikan azab yang sangat keras. Betapa banyaknya ya nikmat berganti menjadi kenapa? Karena lupa bersyukur. Gimana mensyukuri nikmat Allah? Jadi pergunakan pada tempat-tempat yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dipoya-poyakan, bukan dimubazirkan seterusnya. Nah, bulan Ramadan itu tadi mengantarkan kita menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat-nikmat Allah yang selama ini tidak mungkin kita hitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah itu, enggak akan mungkin kita bisa menghitungnya, kata Allah. Enggak akan mungkin. Baik. Itu yang keberapa? Ketiga. Sekarang keempat. Baik. Membentuk pribadi yang sabir. Manusia yang banyak bersabar. Ibadah puasa membentuk karakter ini secara khusus memang. Kesabaran itu ada dalam tiga bentuk. Kesabaran dari untuk menjalankan perintah-perintah Allah dalam kondisi-kondisi yang sulit sekalipun. Perut lapar, haus, tetap aja melakukan sholat ke masjid, melakukan kewajiban-kewajiban lain. Kemudian apa lagi? Sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah. Dalam ibadah puasa, kita dianjurkan mengendalikan amarah kita, hawa nafsu kita. Kemudian kesabaran dalam menghadapi apa? Ujian dari Allah. Sebenarnya Allah sebutkan surah Al-Baqarah juga, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wats-tsamarat wa basyiris sabirin." Sungguh kalian itu akan diuji, kata Allah, dengan sedikit rasa. Syai'in minal khawfi, rasa takut, lapar, kurang makan makanan buah-buahan. Kenapa ujian ini Allah beli? Kenapa ada pendidikan ini? Kenapa ujian itu harus Allah beli? Ini ibarat dalam bahasa kerennya sekarang adalah antibody atau imunisasi. Menanamkan sifat sabar dalam diri kita. Kalau kita tidak dilatih sabar ketika diuji dengan sebuah musibah, apakah itu berupa kekurangan makanan atau mungkin ketika kurangnya bahan pangan, bagaimana kita tetap beribadah kepada Allah dan seterusnya. Ketika kurang pangan, ketika bahan-bahan kebutuhan kita kurang, apakah kita akan berbuat kemungkaran, mencuri, membunuh, segala macamnya? Ini dilatih kita untuk miliki nilai sabar. Betapa banyaknya orang di sana enggak sabar ketika Allah menguji dengan kemiskinan, kekurangan pangan dan kurang segala macam, dia justru melakukan perbuatan-perbuatan yang Betapa banyaknya orang sana enggak mampu sabar ketika diuji kemiskinan, bahkan mungkin dia bisa mau pindah agama. Enggak sabar dia. Betapa banyak orang sana tidak bisa sabar kita kena uji dengan penyakit, kita uji dengan kekurangan harta segala macam, ujian-ujian yang Allah berikan, dia enggak sabar. Nah, ibadah puasa menanamkan tingkat kesabaran yang tinggi pada diri kita. Dari yang halal saja kita berusaha menahan diri, apalagi dari yang, karena itulah ibadah puasa tadi kita katakan enggak ada bayangan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang-orang yang sabar itu balasannya luar biasa, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang memiliki sifat sabar itu akan mendapat balasan di sisi Allah di akhir kala tanpa ada hinggaan. Sama dengan makna hadis tadi, di mana Allah tidak menghinggakan balasannya sebagaimana amal yang lain 10 kali lipat sampai 700 kali, tapi ibadah puasa enggak. Karena dia mengangkat derajat orang pada tingkat kesabaran. Maka nanti jika kita diuji kekurangan pangan, kesulitan pangan, kita tidak akan terlalu merasa menderita, bahkan tetap saja taat kepada Allah, tetap saja tidak mau berbuat hal-hal yang diharamkan Allah dan bersabar dalam ujian itu. Maka di bulan Ramadan itu diusahakan kita dididik. Karena yang namanya hidup di dunia ini pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Maka jangan kita terkejut ketika diuji dengan sebuah kondisi nanti. Maka Allah telah mendidik kita dengan cara apa? Nah, disuruh berpuasa agar bagaimana nanti dalam sebuah kondisi mungkin pangan gak ada. Gimana kondisi kita? Kesusahan air, gimana kondisi kita? Maka kita sudah pernah berpengalaman 30 hari mengendalikan diri dari kondisi-kondisi seperti itu. Nah, ini pengalaman spiritual inilah yang membentuk kepada dia seorang muslim. Jika dia kekurangan harta segala macam, dia tidak akan melakukan perbuatan yang haram, mencuri, merampok segala macam. Jika dia kekurangan ya gaji segala macam, kehidupan kebutuhan duniawinya, dia tidak akan meninggalkan kewajiban sholatnya. Karena ada orang sekarang ya karena gara miskin dia enggak mau beribadah kepada Allah. Malah rugi dunia akhirat. Bahkan kita lihat kejadian di masyarakat kita ketika orang tidak punya nilai kesabaran. Nah, semuanya mana dalam berita-berita yang ada, seorang ibu tega membunuh anaknya karena takut anaknya nanti setelah besar enggak dapat pekerjaan atau menderita. Kan ada. Ada yang bunuh anaknya 4 orang sekaligus karena tidak yakin dengan pertolongan Allah. Nah, kemudian jadi ibadah puasa tadi apa? Membentuk pribadi yang sabar. Kita tuh akan ada diuji nanti mengalami kekurangan pangan. Ya. Yang nama di dunia pasti ada ujian. Dan ujian-ujian itu tadi hikmahnya banyak. Di antaranya tadi kita sebutkan agar ketika kita mengalami ujian yang lebih berat tidak terlalu frustasi kita jadinya. Karena hal itu sudah biasa kita alami. Kalau orang enggak pernah sekalipun ya diuji dengan hal seperti itu, ketika dia mengalami kondisi kesulitan, dia akan langsung stres, frustasi dan segala macam nih. Tapi orang sudah mengalami hal biasa, tidak terkejut dia. Nah, maka ibadah puasa itu membentuk pribadi yang sabar. Sabar dari jatuh kepada kemaksiatan, ya, sabar tetap dalam kondisi yang sulit untuk taat kepada Allah. Sabar dan menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, yang berapa nih? Ibadah puasa menghidupkan dalam pribadi muslim karakter peduli kepada sesama. Ketika kita puasa di siang hari, apa yang kita rasakan? Lapar, haus. Namun saat kita lapar dan haus itu, pernah enggak kita membayangkan ataupun merasakan bagaimana penderitaan sebagian saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kekurangan materi, yang mana mereka mengalami lapar dan haus itu bukan hanya pada bulan Ramadan, mungkin dalam sepanjang mungkin bukan satu bulan dan mungkin bukan satu tahun. Jika kita dewasa saja mengalami kondisi begitu beratnya saat berpuasa, tidak makan dan tidak minum itu, bagaimana dengan anak-anaknya juga yang mungkin ya tidak bisa minum susu padahal dia sangat butuh gizi dan seterusnya. Maka ibadah puasa itu memberikan pesan langsung pada diri kita untuk merasakan segelintir penderitaan mereka-mereka yang di sana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi kekurangan apa? Materi. Pernah enggak bertanya pada diri kita itu? Saya hanya menahan lapar dan haus beberapa jam saja, tapi di kulkas sudah penuh, di meja makan sudah terhidang, justru di sana sebagian saudara saya. Dia berpuasa seperti saya, tapi dia harus bekerja di tengah panas terik matahari, membanting tulang, memeras keringatnya demi dapat sesuap nasi untuk berbuka nanti di sore hari. Ada enggak terbayangkan oleh kita penderitaan mereka-mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bahkan mungkin dia mengalami kelaparan saat bekerja, saat memanting tulang, mengangkat barang-barang begitu berat, mengeluarkan tenaga untuk bekerja, harus mengayunkan umpamanya apa, martil untuk memecah batu. Bukan keroncong itu bukan di Ramadan saja, bahkan berangkat dari rumah dia belum sarapan, belum minum kopi, belum minum teh. Bahkan pulang pun dia belum tentu dihidangkan apa oleh istrinya. Pernah enggak kita merasakan, berbicara pada diri kita, betapa kita punya rasa tanggung jawab untuk menyisihkan sebagian dari rezeki kita untuk mereka-mereka yang sedang diuji oleh Allah SWT di sisi kekurangan materi itu. Sehingga kita merasakan penderitaan fakir miskin, penderitaan kaum duafa, penderitaan kaum papa, yang mereka mungkin mengalami haus dan lapar ini tanpa ada batas waktu sebagaimana kita. Sehingga maka oleh sebab itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih derma di bulan Ramadan itu. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwa dan nas. Wa kana ajru ma yakun fi Ramadan hina yalqa Jibril." Rasulullah adalah manusia yang paling sangat pemurah, sangat derma. Dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada pesan dalam sanubari, saat merasakan lapar haus itu, terbayang oleh dia penderitaan sekian saudara-saudaranya yang juga mengalami penderitaan seperti ini, dan bahkan mengalami rasa haus dan lapar ini tidak hanya di bulan Ramadan. Bukan mungkin saja, bukan hanya di siang hari, di malam hari pun dia tetap merasakan kelaparan. Dengan anak-anaknya yang balita. Sehingga hal itu mengetuk hati kita untuk ingin membagi rezeki yang Allah percaya kepada kita kepada sebagian-sebagian saudara kita yang berkekurangan itu. Itu salah satu nilai ditanamkan. Tadi kita katakan istimewanya ibadah puasa itu langsung apa? Pengalaman kita alami, ya kan? Bukan hanya motivasi untuk berinfak, bukannya sekedar motivasi untuk menyumbang, untuk berderma, tapi langsung nilai puasa menanam kepada diri kita bagaimana rasa lapar itu, yang lebih melecut lagi agar kita mau untuk berinfak. Mungkin di luar Ramadan dimotivasi, bantulah saudara-saudara kita yang kehausan, yang kelaparan, kekurangan ini. Tapi kan beda. Kita tidak sedang lapar. Kita tidak sedang Tapi di bulan Ramadan itu langsung ketika orang bicara, ustaz bicara lapar dan haus, kita merasakan pengalaman langsung. Nah, itu yang kita katakan tadi, di mana keistimewaan ibadah puasa itu bukan hanya sekedar apa namanya wawasan, tapi langsung apa? Prakteknya terasa. Nah, itu nilai yang keberapa? 5. Maka dimotivasi kita seperti besarnya pahala memberi makan orang berbuka. Ya, manfa'atara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira anhu la yanqusu min ajri sha'im syai'. Syai'un atau syai'ah. Orang yang beri perbukaan kepada orang yang berpuasa, dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu, ya, akan tapi tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Kenapa? Di bulan Ramadan kemampuan orang untuk berusaha dan bekerja berkurang enggak? Ya kan, bekerja biasanya enggak 8 jam, mungkin di bulan Ramadan hanya mampu 4 jam, 5 jam. Jadi kaum fakir miskin dan duafa itu akan lebih sedikit lagi apa? Penghasilan mereka. Maka perlu mereka itu mestinya lebih mendapat perhatian kita dibanding di luar Ramadan. Apalagi memberi makan pahala orang yang bertakwa, yang sedang beribadah itu lebih besar lagi pahalanya. Maka diriwayatkan Abdullah bin Abbas memasukkan para sahabat itu, kalau di bulan Ramadan mereka itu mencari orang-orang yang diajak mau berbuka oleh dia. Gak mau berbuka sendiri dia. Mencari ya tetangga-tetangga fakir miskin yang siap berbuka bersama beliau. Nah, itu salah satu nilai membentuk karakter yang suka derma, yang peduli terhadap sesama. Di masa modern ini betapa manusia lebih sifat individualisnya lebih tinggi, ya kan? Tidak peduli. Bahkan kita menyedihkan, ada orang memelihara ayam, ada orang memelihara burung, ada orang memelihara anjing, kucing. Makanannya biayanya berapa satu bulan? Hah? Hah? 1 juta lah taruh. Tetangganya atau mungkin saudara karib kerabatnya, pernah gak dia sumbangin? Kalau dalam bahasa lebih kerasnya lagi, anjing hardennya makan daging 1 kilo setiap hari, tetangganya gak pernah makan daging ya dalam sepanjang hidupnya. Mungkin tidak kekejam kita, kok lebih perhatian dengan binatang peliharaan daripada manusia. Inilah gaya hidup orang-orang di sana, di barat sana. Lebih peduli kepada binatang daripada manusia. Memang Islam ia menganjurkan berbaik kepada binatang, tapi tidak mendahulukan binatang daripada manusia. Taib, itu yang keberapa? Yang kelima, yang keenam. Ibadah puasa mendidik kita untuk terbiasa mengendalikan hawa nafsu. Baik hawa nafsu amarah atau hawa nafsu seksualitas ataupun hawa nafsu kepada makanan dan minuman. Betul enggak? Diajar kita mengendalikan hawa nafsu kita. Ya kan? Oh, istri saya cantik, ya, molek, putih. Bagaimanapun cantiknya, tapi di siang Ramadan kita mampu mengendalikan di diri kita, mengendalikan diri. Dari yang halal saja kita dididik mengendalikan diri, apalagi dari yang haram. Namun sebagian ulama berkata begini, anehnya ada orang yang menahan diri dari yang halal tapi berbuka dengan yang haram. Kita mengendalikan diri dari hawa nafsu kita. Maka ketika Rasulullah SAW menunjukkan kepada kawan mengendalikan amarah kita, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yafsuq wala yarfas wa in qatalu asaba ahadun falyakul inni imra'un sha'im. Jika kalian pada hari kalian berpuasa, janganlah berkata kotor, jangan berbuat kefasikan. Jika ada orang menantangnya untuk kelahi, atau ada orang yang mencacinya, atau ada orang memukulnya, maka dia cukup mengatakan saya sedang mengendalikan apa? Nafsu amarah. Mempertahankan, mengendalikan amarah kita. Itu ibadah puasa. Ini orang menantang ini, menyakiti ini. Tapi kita disuruh balas enggak? disuruh apa? Mengendalikan kemarahan dan hawa nafsu. Nah, oleh sebab itu Rasul kita juga menyebutkan dalam hadis-hadis berkenaan dengan bulan Ramadan atau puasa itu, ya, man lam yada qawla dzuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amu wa syaraba. Orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan kebodohan dan dusta juga, Allah enggak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Berarti dia enggak mengendalikan dirinya. Selama 30 hari kita mengendalikan diri dari hal-hal yang haram, bahkan dari hal yang halal saja. Subhanallah. Diharapkan setelah Ramadan kondisi itu tetap bertahan. Sekarang subhanallah, ada manusia ya, harta sudah berlimpah ruah, namun dia tidak mampu menahan diri dari yang bulan Ramadan mengajar mendidik pribadi setiap muslim puasa Ramadan ini agar mengendalikan diri. Maka oleh sebab itu ya, Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada orang yang mau mengendalikan hawa nafsunya. Fa man khafa maqama rabbih wa laha nafsu anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan kebesaran Rabb-nya, itu dari kita merasa diawasi Allah, takut kepada Allah. Wanahan nafsa anil hawa, dan dia mengendalikan dirinya dari hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat kembalinya kala di akhir. Itu ibadah puasa. Mendidik agar kita apa? Mengendalikan diri, ya, jangankan dari yang haram, dari yang halal saja kita mampu menahan diri dari semenjak terbit fajar sampai terbenam. Ini uang makanan kan dari uang saya, halal, belum boleh dimakan selama belum diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istri saya nikahi secara halal, belum boleh disentuh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan. Seandainya kepatuhan seperti ini yang kita miliki atau dimiliki oleh setiap muslim di bulan Ramadan ini bertahan sampai setelah Ramadan untuk 11 bulan berikutnya, kira-kira bagaimana kondisi masyarakat muslim itu? Damai, tentram, nyaman, saling berbahagia, saling berbagi, tidak ada kezaliman, tidak ada penipuan. Tapi subhanallah, justru kadang-kadang di bulan Ramadan lebih tinggi tingkat kepenipuan orang daripada luar Ramadan mana? Ya, dengan mencampur makanan dengan bahan-bahan yang diharamkan. Subhanallah. Betapa sebagian manusia ya, menunjukkan kebangkangan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rasa takut. Bahkan bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Yang di mana di awal bulan Ramadan itu dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan jakana awal lailatin Ramadan utihat abwabul jinan Ulikat abwabu niran usufidati syayatin. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Wa yunadi munadin, lalu ada yang memanggil, ya bayal khair akbil, wahai orang yang ingin kebaikan, inilah saatnya. Itu di bulan ya bagi syari aksir, wahai orang yang masih ingin berbuat keburukan, berhentilah. Wa dzalika qula lailatul ramadan wal lailu taqa minan nari dan wadzalika kullalailatin min ramadhan, di mana Allah setiap bulan Ramadan membebaskan hamba-hamba dari api neraka, dan itu terjadi pada setiap malam Ramadan. Ada orang yang memang sudah tidak bisa, ya, tidak ada ukuran sedikit pun dalam hidupnya, yang menyamakan semua berbuat dosa di bulan Ramadan berbeda dengan berbuat dosa di luar Ramadan, sangat jauh berbeda. Memang tidak dilipat gandakan dari sisi apa namanya bilangannya, salah satu dosa satu dijadi 10 dosa, tidak. Tapi dari si kualitasnya, ya, dosanya lebih besar. Seperti orang membunuh orang lain dosa besar, tapi membunuh kerabat, membunuh orang tua dosanya jauh lebih besar lagi. Nah, ada orang yang memang tidak mau berhenti, bahkan di bulan Ramadan semakin menjadi. Baik. Untuk pelajaran berapa? Apa tadi? Mengendalikan hawa nafsu. Yang ke 7. Jam berapa ini? Maghrib jam berapa? 17? 46, 48. 30. Baik. Masih sisa berapa? 30 menit lagi. Baik. Di antara pelajaran hikmah ibadah puasa itu adalah mengutamakan kebahagiaan ukhrawi daripada kebahagiaan duniawi. Saat kita berpuasa, kita haus, kita lapar, apalagi di musim panas. Namun saat itu, jika begini rasanya kelaparan di dunia, jika begini rasanya kehausan di dunia, bagaimana ya kehausan di alam kubur, kehausan di padang mahsyar, kehausan di akhirat kelak, kelaparan di akhirat kelak. Bahkan kelaparan itu, kehausan itu yang diminum bukanlah apa namanya es degan yang dingin, tapi adalah apa? Tembaga panas. Yang dimana merontokkan semua isi perut manusia yang meminumnya. Ketika kita menghayati hal itu, justru kita akan mengatakan pada diri kita, saya lebih siap kelaparan, lebih siap kekeringan, kehausan di dunia dibanding dengan di akhirat kelak. Kita berbicara pada diri kita, apa yang salah saya persiapkan untuk kehausan saya di padang mahsyar? Apa yang telah saya persiapkan untuk kelaparan saya di akhirat kelak? Jika di dunia saja begini, bagaimana di alam kubur? Bagaimana di padang mahsyar? Bagaimana pada hari kiamat kelak? Pernah enggak kita bertanya pada diri kita? Bahkan bukan hanya kelaparan, tapi justru yang dimakan adalah pohon zakum, di mana untuk menelannya pun setengah mati. Setelah ditelan pun menghancurkan semua isi perut manusia yang menelannya. Na'udzubillah. Itulah sedikit, ya, bagaimana Allah memberikan pelajaran-pelajaran melalui momen-momen ibadah yang kita lakukan itu, agar kita menghayati apa berbagai hikmah, berbagai pelajaran, berbagai pesan dan kesan yang dapat membentuk pribadi kita ke arah yang lebih baik. Maka kita katakan, jangan hanya di bulan Ramadan kita mampu menahan hawa nafsu kita, mengendalikan diri kita, tapi hal itu hendaknya tetap kita miliki setelah bulan Itulah tujuan ibadah tadi, la'allakum tattaqun. Bukan bertakwa kepada Allah di bulan Ramadan saja, tapi tetap bertahan ketakwaan itu setelah Ramadan. Maka dari situ para ulama kita menyatakan betapa banyaknya manusia itu, betapa buruknya manusia itu, tidak kenal Allah kecuali pada bulan Ramadan. Padahal Rob di bulan Ramadan, juga Rob di bulan Syawal, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Apakah Allah berubah? Tidak. Dalam memperhatikan hambanya. Nah, tetapi Allah memberikan musim-musim ibadah di mana sebagai untuk menggembleng kita menjadi hamba yang lebih bertakwa, yang lebih mampu mengendalikan diri. Maka hendaknya nilai-nilai Ramadan itu kita hayati dan kita upayakan dan kita usahakan agar nilai-nilai itu tetap terkenang setelah berlalunya Ramadan. Jangan sampai dengan berlalunya Ramadan, berlalulah semua kenangan Ramadan itu. Sehingga kita kembali ke habitat yang semula. Kembali kepada akhlak yang semula. Kembali kepada kepribadian sebelum Ramadan. Jangan sampai demikian. Dan inilah kebanyakan kondisi kita dalam beribadah itu. Setelah bulan Ramadan, seakan-akan kita lepas dari kurungan. Ya, kembali bebas ke alam belantara. Yang biasa menerkam, yang biasa berbuat keonaran, penipuan kembali menjadi merajalela. Ini berarti kita tidak berhasil menjadi pribadi yang bertakwa sebagai tujuan disyariatkannya ibadah puasa itu. Jadi ibadah Ramadan itu mendidik kita agar kita lebih mengutamakan kehidupan akhrawi daripada kehidupan duniawi ini. Kehidupan duniawi itu buktinya pelajaran apa? Enggak makan 6 jam ataupun 13 jam pun enggak mati tuh. Kalau belum ditakdirkan. Kan ada orang ini penggambarannya. Kalau makan nanti saya mati. Kalau minum nanti saya mati. Padahal kematian itu apa? Di mana? Di tangan Allah. Sehingga ketika dia berkeyakinan seperti itu, dia tamak, dia lobo, dia membabi buta di dalam mencari kehidupan duniawi ini. Tidak memperhatikan rambu-rambu mana yang halal, mana yang haram. Maka oleh sebab itu Allah sebutkan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mengutamakan, lebih menggila kepada kesenangan duniawi, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal akhirat itu jauh lebih baik dan lebih utama. Maka bulan Ramadan mendidik kita agar lebih mengutamakan kebahagiaan ukhrawi daripada pada kesenangan dunia. Walaupun kekurangan pangan, kita tetap beribadah. Walaupun kekurangan pangan, kita tetap bersabar, kita tetap bersyukur, ya. Sehingga hal itulah yang meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu berapa pelajaran yang dapat kita bahas? Ya, sebetulnya materi ini ada bagi yang mau ngambil bisa di zikro.com, web pribadi Anda sendiri. Di situ ada itu. Kalau enggak salah pesan dan kesan ibadah puasa atau ibadah Ramadan ada 9. Cuman yang masih teringat oleh saya saat ini ada sekitar 7. Ya, ada sekitar 7. Kalau enggak salah ada 9 yang saya bahas di situ tentang nilai-nilai baru datang lagi satu lagi. Yaitu ibadah Ramadan mendidik pribadi yang jujur. Pribadi yang jujur. Ini yang ke-8. Yang ke-9-nya bagi yang mau buka di internetnya, coba lihat di zikro.com apa yang ke-9-nya. Saya lupa yang ke-9-nya. Zikro.com. Yaitu memberi pribadi yang jujur. Betul enggak puasa mendidik kita jujur? Ya kan? Kita kan enggak mau bohong. Walaupun mungkin di meja makan kita masih ada sisa-sisa sahur malam tadi, anak-anak pada main keluar, isi lagi ke tetangga, udah diambil aja itu ya kan, disantap. Lalu ditanya, mana nih sisa ini mas? Tadi dikasih kucing, kan gak mau bohong kita. Kan gak ada kita yang sombong kan? Menjadi pribadi yang jujur. Luar biasa ibadah Ramadan. Mana betul-betul? Kita gak mau. Walaupun gak ada orang, atau mungkin seseorang tinggal di hutan sendirian, atau di desa sendirian dia, gak ada orang dia berpuasa, gak ada orang melihat dia, atau mungkin di lahan pertanian dia sendirian, dia tetap aja makan sahur, tetap aja menunggu sampai waktu berbuka. Luar biasa. Benar-benar dididik untuk apa? Kita bersifat jujur pada Allah. Jujur. Dan salah satu kehancuran dan binasanya tatanan kehidupan masyarakat adalah hilangnya apa? Sifat jujur itu. Ini yang masalah. Ya? Yang hilang itu apa? Sifat jujur. Nah, jadi ibadah Ramadan mendidik kita apa? Menjadi manusia yang jujur. Kalau saat berpuasa saja kita jujur, ya, karena merasa selalu tadi apa? Diawasi Allah. Gak mau kita nipu-nipu. Tapi anehnya ada orang yang jujur dalam puasa, gak jujur dalam berdak. Kenapa? Kenapa jujur dalam berpuasa, tidak jujur dalam berdagang? Dan tidak jujur di dalam bermuamalah, di dalam berkata. Maka oleh sebab itu tadi, man lam yaqulu zur wa amala bihi, orang tidak menuai kekuatan dusta dan mengaku dusta, Allah enggak butuh dia meninggalkan apa? Makan dan Allah berpesan kepada kita, ini suatu hikmah. Coba lihat dalam surat At-Taubah itu kisah taubatnya tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk. Setelah kisah itu disebutkan, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu mashadiqin. Itu setelah kisah Ka'ab bin Malik dan dua orang temannya yang ceritanya panjang itu, datang firman Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu mashadiqin, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Apa hubungan ayat ini dengan kisahnya? Coba dengarkan kisah Ka'ab bin Malik ketika dia bertobat itu. Luar biasa sekali kejujurannya. Di mana waktu perang Tabuk, Rasulullah SAW memotivasi sahabat-sahabat semua untuk ikut. Tidak terkecuali. Bahkan Edward bin Sariyah saja menangis-nangis ingin ikut karena tidak punya tunggangan. Tapi Ka'ab bin Malik dan beberapa dua orang teman yang lain itu, enggak ada satupun yang menghambat dia untuk ikut. Dia punya tunggangan, punya biaya, semuanya lengkap. Tapi yang membuat dia adalah, yaitu adalah, apa namanya, suka menuna nunda. Ini satu peedahnya. Apa kata Ka'ab bin Malik ketika Rasulullah berangkat? Wah nantilah, nanti saya kejar aja Rasulullah, kalau udah lewat sedikit saya kejar, saya ada. Jadi sibuk itu. Kemudian berlanjutlah satu malam. Ah, datang lagi bisikan setan. Akhirnya dia tidak jadi berangkat. Setelah Rasulullah pulang dari perang Tabuk, Rasulullah menghukum orang-orang tidak berikut. Ya, ketika itu Rasulullah bertanya kepada sahabat yang tidak ikut. Orang-orang munafikin membuat alasan macam-macam. Rasulullah percaya aja, tidak mengikut mereka. Tapi Ka'ab bin Malik dengan dua orang temannya ini jujur. Apa yang membuatmu tidak ikut perang lain, Ka'ab bin Malik? Ikut perang Tabuk. Ya Rasulullah, seandainya saya ini kalau berada di hadapan, bukan di hadapanmu, saya ini adalah orang paling pintar untuk berbohong. Tapi saya tidak akan berbohong. Sungguhnya saya Rasulullah, enggak ada satupun yang menghambatku untuk tidak ikut berperang. Tidak ada, hanya karena malas saja. Lalu apa? Rasulullah SAW melarang sahabat untuk menegurnya dan beri salam. Namanya dibaikot. Sehingga digambarkan Allah dalam surat At-Taubah itu, wadaqat alaihimul ardhu bima rabat, wadaqat alaihimul anfusuh. Bumi ini terasa sempit. Bahkan enggak ada orang menegurnya. Dia mengucapkan salam sama Rasulullah, Rasulullah tidak jawab salamnya. Bahkan dia punya anak pamannya yang sangat akrab sama dia. Ketika dia anak pamannya di luar rumah, dia berdiri di atas tembok dekat pagarnya itu, sengaja melengok ke itu agar rincakan salib ditegur. Enggak ada. Sampai betul-betul dia merasakan terasing yang luar biasa. Tahu-tahu datang surat daripada Malik Ghassan, orang Nasrani yang ada di Syam. Datang surat melalui pedagang yang membawanya. Jadi sudah dari dahulu ya, salah satu taktik musuh-musuh itu, pedagang-pedagang itu bukan sekedar pedagang, tapi ada mata-mata. Maka dia membawa surat di pasar Madinah, dia kepura-pura berdagang. Lalu dia tanya sama orang, mana Ka'ab bin Malik? Lalu orang mengisyarat dengan jari saja gitu. Lalu dia temui, dikasihkan surat itu. Di dalam surat apa isinya? Tawaran. Wahai Ka'ab bin Malik, kamu telah mendengar bagaimana perlakuan sahabatmu, maksudnya Rasulullah terhadapmu. Sesungguhnya Allah tidak menjadikanmu orang terlunta-lunta di bumi Allah ini. Datanglah ke negeri kami. Kami akan menuasika, akan menghiburmu, akan memuliakanmu. Subhanallah. Dengan kuat imannya Ka'ab bin Malik ini apa dia buat? Ini adalah ujian lebih berat lagi. Dia bakar itu surat. Subhanallah. Ya, sampai detik lagi Rasulullah SAW menyuruh dia meninggalkan istrinya, berpisah dengan istrinya. Padahal dia adalah orang tua yang gak bisa masak. Akhirnya istrinya mohon kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak memberi izin. Hukumnya yang berat sekali. Sampai benar-benar ya, ketiga orang itu betul-betul merasa terkucilkan sekali, baru datanglah taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana ketika turunnya firman Allah yang dibacakan Rasulullah dari apa namanya? Di mimbar di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasul membacakan itu, laqad taballahu 'alal mu'minin ya, wa annahu 'ala salasati khulifu, di dalam surah At-Taubah Allah sebutkan kisahnya. Sahabat yang mendengar ayat itu berhamburan saling lebih dahulu ingin memberitahu tentang Ka'ab bin Malik. Ada yang mendiri kuda, ada yang naik kepada bukit, kemudian dia berteriak kepada Ka'ab bin Malik memberi kabar gembira tentang taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bin Malik menyebutkan ketika itu dia berdiri di atas apa namanya ini, loteng atap rumahnya itu ya, yang paling tinggi itu, dia sudah enggak ada itu. Terdengar suara itu oleh dia. Katanya lebih cepat suara daripada kejaran kuda. Dan dia pinjam baju tetangganya. Kemudian ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Peluk oleh para sahabat-sahabat sebelum sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang pertama sekali memberi kabar gembiranya, saya lupa apakah Zuhaifah atau siapa. Ketika orang yang pertama memberi kabar gembiranya, dia buka juga bajunya, dia kasihkan baju itu saking gembiranya dia atas taubat Allah terhadap dia. Dan manusia memeluk Ka'ab bin Malik atas taubat Allah kepada dia. Demikian para sahabat Rasulullah SAW. Kalau seandainya ingin berbohong dia, buat alasan, bahkan ada sahabat memberikan masuk kepada dia, kenapa kamu tidak memberi uzur kepada Rasulullah SAW? Karena orang lain memberi uzur, nanti Rasulullah akan percaya kepada kamu, kamu taubatnya sama Allah. Sampai dia katakan, sampai ungkapan itu ingin mempengaruhiku, ingin aku berbalik kepada Rasulullah SAW, membuat alasan. Tapi dia tidak mau. Dia tetap berusaha untuk jujur. Akhirnya setelah itu apa lagi? Setelah Allah menyatakan itu, dia impakkan apa? Kebun kurmanya sebagai tanda terima kasih syukur kepada Allah bertaubat ini. Dan kemudian dia katakan, di antara syarat tanda kebahagiaanku taubat Allah, atas taubat Allah terhadapku ya Rasulullah, aku berjanji tidak akan pernah berbohong lagi dalam hidupku. Dan Allah telah menyelamatkanku dengan kejujuranku. Itu dia sebutkan. Gimana Allah menyelamatkan dia dari itu? Adalah karena kejujuran. Ada pun orang lain binasa dengan kebohongannya. Orang-orang munafik binasa dengan kebohongannya. Adapun Ka'ab bin Malik atas kejujurannya itu, coba bayangkan. Disebutkan penerimaan taubatnya dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, berusahalah untuk jujur, selalu berlaku jujur. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, alaikum bisidq, fa inna siqa yahdi ilal bir, wa inna al bir yahdi ilal jannah. Wa la yazalu rajulun yasduqu hatta yuktaba indal siddiqa. Wahai, ya kaum muslimin, santunlah berlaku jujur. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Pernah kejujuran akan membuat orang itu binasa? Tidak ada. Tapi orang berjujur memang melalui apa? Ujian. Sebenarnya kami Malik tadi, betul. Mungkin dipecat di pekerjaan karena jujur, mungkin dikucilkan teman karena jujur. Bisa begitu, betul. Orang jujur memang dapat ujian. Tapi kebahagiaan adalah milik orang-orang yang jujur. Keberuntungan adalah milik orang yang berjujur. Banyak orang-orang yang memang dikucilkan karena kejujurannya. Ya, dari jabatan, dimusuhi, segala macam. Tapi dia, Allah akan ganti jauh lebih baik dari segala itu. Jangan percaya dengan semboyan orang-orang yang ya sudah terbalik hatinya, mengatakan jujur hancur. Ini kebohongan. Tidak. Wah, jujur itu adalah mujur, akan mendapat kebaikan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah Ka'ab bin Malik ini coba lihat. Tapi orang jujur memang mengalami ujian, betul. Tapi Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup orang yang jujur itu. Nah, maka senantiasa berjujur, kata Rasulullah SAW, kejujuran membawa kebaikan, kebaikan membawa kepada surga. Senantiasa orang itu berlaku jujur sehingga ditulis ya Allah sebagai orang yang paling jujur. Wa yakumul kadhiba, hati-hatilah kalian terhadap perbuatan bohong. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kebohongan itu akan membawa perbuatan dosa-dosa yang lain. Nah, ini memang itu. Kalau orang bohong satu kali, butuh bohong yang kedua apa? Untuk menutup bohong yang pertama, menutup bohong yang pertama. Akhirnya bohong sudah berapa? Dua. Lalu untuk menutup bohong yang dua ini butuh kepada bohong lagi. Akhirnya semakin banyak bohong, akan semakin mudah untuk akan mudah terbongkar. Orang kalau bohong itu dan berbohong itu gampang bukannya. Kenapa? Akan terjadi kontradiksi dalam menutup kebohongan tadi. Bohong satu jadi dua. Dua butuh bohong yang ketiga. Ketiga keempat. Semakin itu ditanya, berubah hari, berubah waktu, dan seterusnya akhirnya terbukti bahwa dia itu berbohong. Nah, itu kebohongan itu membawa kepada fujur. Fujur itu adalah dosa-dosa yang berikutnya. Betapa banyaknya ya kebohongan yang berujung dengan pembunuhan. Ya kan? Enggak sedikit. Kebohongan berujung dengan pembunuhan. Membunuh saksi, membunuh orang masih saksi kunci, segala macam. Itu. Takut ketahuan dia kejahatannya. Dan setelah dia membunuh, justru karena itu dia menjadi tertarik. Kenapa sebulan dibunuh? Dicarilah data-datanya, diselidiki. Rupanya ada hubungan dengan kisah ini. Akhirnya terbongkar. Dan betapa banyaknya kebohongan-kebohongan yang berujung dengan pembunuhan pasti terbongkar. Nah, kemudian dan di mana wa innal fujur yahdi ila nar. Kedosa-dosa itu akan membawanya ke neraka. Wala yazur rajulun yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Seorang yang selalu berbohong sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang paling pembohong. Baik, itu salah satu nilai dari apa? Yang keberapa itu? Kedelapan, mendidik pribadi muslim untuk jujur ibadah puasa itu. Yang kesembilan, siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Ada enggak? Hah? Yang kesembilan? Hah? Enggak ketemu sama saya di sini. Ya. Yeah. Kalau enggak salah ada 9 itu pelajaran-pelajaran dari yang pernah saya sebut. Sebetulnya banyak ya dalam menghayati dan mengamati ibadah-ibadah puasa. Yaitu yang kesembilan, ibadah puasa mendidik seorang muslim mendahulukan keredaan Allah daripada kebutuhan biologisnya. Kenapa kita tidak mau makan di siang hari? Kenapa kita tidak mau minum di siang Ramadan ini? Dan jika kita mampu meninggalkan kebutuhan-kebutuhan biologis kita dengan mengharap apa? Hah? Ya. Yang ini yang berhubungan dengan poin pertama tadi, yaitu nilai keikhlasan yang tinggi. Bukan karena ingin dipuji manusia. Ada gak orang yang puji? Wah, pintar kamu ya, gak makan-makan satu hari. Ada gak? Senang gak kalau dipuji gitu? Senang gak? Oh, terima kasih. Bahwa senang buat ria gitu ya. Ih, pintar kamu enggak makan-makan satu hari. Hah? Si Pulan tuh hebat sekali. Kenapa? Dia enggak mau makan satu hari ini. Ada enggak? Senang enggak orang dipuji enggak makan? Ini kamu ini betul gimana mencelakakan saya gitu ya. Kalau ada orang begitu semakin enggak mau makan dia dipuji, wah itu orangnya perlu dipertanyakan itu. Ya, perlu dibawa di tes apa namanya? Dibawa ke psikiater gitu. Maka ketika kita berani menanggung resiko haus, menanggung resiko lapar, dan berbagai resiko-resiko lainnya, apa yang kita harap? Hah? Ridho Allah? Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harap. Nah, oleh sebab itu, hendaklah kita lebih mendahulukan keredaan Allah daripada keredaan hawa nafsu kita. Wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat kita bahas, karena pembahasan ini cukup panjang juga. Bagi yang ingin panjang lebar dari dalil pembahasan ini tadi yang saya sebutkan ada di web pribadi zikro.com saya, di apa web pribadi saya zikro.com. bagi yang ingin melihat, membaca ataupun untuk men-share atau membagi kepada teman-teman, silakan ambil di zikro.com. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena waktu yang sudah dekat, tinggal berapa menit lagi nih? 10 menit ya. Ini bagi yang mau berwudu dipersilakan. Ini ada berapa pertanyaan? Bismillah, Ustaz. Ini pertanyaan-pertanyaan pelajaran enggak kita ambil. Hanya pertanyaan-pertanyaan yang ada hari ini aja. Apakah masih boleh minum selama sebelum qomat subuh? Enggak. Hitungannya bukan qomat atau azan. Hitungnya adalah terbit fajar. Kalau orang itu azan sebelum terbit fajar, ya kita masih boleh minum makan. Kalau orang itu qomatnya masih belum terbit fajar, ya boleh makan. Itunya bukan qomat. Bukan azan, hitungannya apa? Terbit fajar. Ya. Jangan-jangan nanti qomatnya terlambat atau azan terlambat 10 menit setelah terbit fajar, orang belum azan masih makan dan minum dia. Salah enggak kita? Salah, ukurannya bukan azan. Ukurannya apa? Terbit fajar, perlu diketahui. Boleh jadi orang muazin ketiduran, kekenyangan pas sahur. Terlambat azan dia, kita masih makan. Kenapa? Belum azan. Nah, keliru kita. Ukurannya bukan azan. Boleh jadi dia terlambat, boleh dia tercepat kecepatan. Maka ukurannya apa? Terbit fajar, bukan azan dan iqamah, ya. Baik. Kecuali memang muazinnya disiplin. Nah, berapa antara imsaknya? Sebenarnya disebutkan dalam hadis itu 50 ayat. Tapi dalam waktu imsak itu masih boleh kalau kita makan minum terlambat yang bangun. Tapi yang sudah bangun sebelum waktu itu tidak dianjurkan untuk makan pada waktu itu lagi. Jangan waktu sudah dikasih luas, kita bangun setengah jam sebelum itu, lalu kita masih mengundur-undur, itu gak boleh. Ya kan? Karena Nabi juga memberikan waktu imsak atau antara, sebenarnya sebutkan hadis Anas Malik, itu adalah berapa? 50 ayat antara ya, antara selesainya Rasulullah makan dengan waktu A. Jadi kalau orang terbangun terlambat, ya boleh dia makan, masih belum waktunya puasa belum. Atau dia masih kesedek, boleh saja. Atau dia haus, ya. Masih belum puas minum, masih dalam waktu-waktu sebelum terbit fajar itu masih. Tapi adakah sunahnya dia kehati-hatian itu dianjurkan. Maka Rasulullah SAW disebutkan oleh sahabat, itu punya waktu senggang sedikit antara azan dengan selesai makan sahurnya. Baik. Nah, ini bagi ini berdosakah seorang istri pergi mengaji sedangkan suami berbuka puasa di rumah, sang suami diajak mengaji tidak mau? Taib, jika suami membolehkan kita untuk pergi tidak masalah ya, pengajian umumnya berbuka di luar, tapi afdolnya memang suami kita berbuka bersama suami istri, itu afdolnya begitu ya. Karena itu menyenangkan hati suami lebih utama ya, tapi seorang suami juga harus saling apalah namanya, saling bertoleran lah, saling membagi perhatian gitu ya. Sang istri juga memperhatikan bagaimana seorang suami juga perlu dimuliakan, berbuka bersama suami, menyenangkan pembukaan suami ya, itu adalah kewajiban kita juga, dan itu juga ibadah bagi kita, bagi seorang istri. Bahkan istri yang menyediakan perbukaan untuk keluarga dan suaminya masuk ke dalam hadis tadi, manfaat orang suai iman, orang telah menyiapkan perbukaan untuk orang yang berpuasa. Tidak sedikit pahala dapat oleh dia jika dia ketika melaksanakan itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau pahalanya sama dengan laki-laki apabila wanita berjamaah di masjid. Wanita berjamaah di masjid tetap mendapat keutamaan berjamaah tetap dia, tapi tidak mengalahkan keutamaannya sholat di rumah. Dan Rasulullah SAW pun melarang, tidak boleh melarang apa para wanita yang ingin sholat ke masjid. Buktinya dalam hadis Rasulullah SAW melarang para sahabiat mengangkat kepala mereka sebelum laki-laki bangkit dari sujud. Jadi para sahabiat juga sholat di masjid Nabi SAW. Iya, mutawatir kabar itu. Ada para sahabat, istri-istri sahabat ya, juga sholat di masjid. Tapi memang ada keutamaan juga wanita itu sholat di rumahnya dan di kamar. Bagaimana caranya di setiap rumah televisi haruskah tidak perlu disimak? Bagaimana caranya di setiap rumah berita televisi haruskah tidak perlu disimak? Taib, hari-hari ini ya berita-berita yang menyebar penuh dengan banyak rekayasa dan kedustaan. Maka kita perlu hati-hati dalam menyimak berita-berita yang tidak jelas itu. Kecuali berita-berita yang memang butuh umpamanya sumbangan, bencana, segala macam. Adapun berita-berita politik, berita-berita politik secara umum, secara umum umpamanya itu penuh dengan berbagai bentuk penipuan dan rekayasa, dan bahkan ya sekarang ini yang sudah luput, yang sudah tidak ada lagi dalam dunia media massa atau media masyarakat televisi adalah kejujuran. Kejujuran sangat jauh, betapa banyaknya kebohongan-kebohongan disebar melalui media-media. Ya. Bagaimana membayar zakat mal? Apakah emas yang tahun lalu kita bersihkan dengan membayar zakat? Pokoknya zakat mal itu dibayar setiap tahun. Walaupun pada tahun yang lalu harta tersebut juga dikeluarkan zakatnya. Tapi pada tahun ini harta itu masih tersimpan dan termasuk ke dalam harta zakat. Tahun ini juga dibayar zakatnya. Jangan dibayar, jangan dibilang ini yang 100 juta ini sudah dikeluarkan zakatnya tahun 2015 maunya. Ya, lalu kita punya uang 200 juta, yang dikeluarkan 100 juta saja karena 100 juta sudah pernah dikeluarkan. Enggak, tetap dikeluarkan setiap tahun. Berapa jumlah harta kita setiap tahunnya? Ya, juga sampai satu nisab dan haul itu wajib dikeluarkan zakat. Apakah mereka bersyahadat sementara mereka puasa? Rukun Islam sebelum Nabi Muhammad. Apakah mereka bersyahadat sementara mereka? Iya, mereka bersyahadat. Bersyahadat mereka mengakui Musa sebagai Nabi Allah dan Allah yang berhak disembah. Makanya di dalam kisah-kisah para nabi itu disebutkan sebagai surah Al-A'raf. Nabi Nuh, Nabi Syu'aib, Nabi Lut semua mengatakan, "Wa'budullah malakum min ilahin." Gairu. Semua mengajak umat mereka untuk apa? Hanya beribadah kepada Allah. Dan Allah tegaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yastanibut tawhid. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, tugasnya itu mengajak kepada tauhid. Ini inti ajaran semua nabi. Ya, jadi mereka tetap mengajak kepada tauhid, mengajak beriman kepada risalah yang mereka bawa itu rasul mereka masing-masing. Demikian dapat kita bahas kesempatan ini waktu yang sudah masuk. Barangkali wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, sudah masuk waktu ya? Belum. Baik, demikian. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.